besar, ya. Ahlul hadis, mujaddid, ulama pembaharu di abad ini, yaitu Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, yang beliau wafat pada tahun 1423 Hijriah alaihi rahmatullah, ulama besar yang berasal dari negeri Yaman, ya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau menulis nasihat untuk saudara-saudaranya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang nasihat beliau, beliau beri judul Nasihati li Ahli Sunnah. Nasihatku untuk Ahlus Sunnah. Qala al-Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, nasihati li ahli sunnah, nasihatku untuk ahli sunnah. Kemudian beliau membawakan dua hadis beserta sanadnya. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ya'qub ibnu Ibrahim, haddathana Husayn, akhbarana Sayyar, an Asy-Sya'bi, an Jarir ibn Abdullah, qala. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berarti di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, telah menghadiskan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim, salah satu masyayikhnya atau gurunya Imam Bukhari, Ya'qub bin Ibrahim, telah menghadiskan kepada kami Husayn. Kemudian Husayn mengatakan, telah mengkhabarkan kepada kami Sayyar dari Sya'bi, dari Jarir ibn Abdullah, sahabat yang mulia. Qala beliau, Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati, aku membaiat atau berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Falaqqanani, kemudian beliau mendiktekan kalimat kepadaku, fi mastata'tu wan nusha likulli muslim, ya, itu untuk mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang aku mampu melakukannya, wan nusha likulli muslim, dan akan memberi nasihat kepada setiap muslim. Ini isi baiatnya Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat akan mendengar dan taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara yang beliau mampu, ya. Dan berbaiat akan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Ini menunjukkan pentingnya an-nasihah, ya. Memberi nasihat, ya, terhadap sesama muslim, ya. Karena di dalam hadis yang lain dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya, ya, seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia ingin saudaranya istiqomah. Dia ingin dirinya istiqomah, ya, maka dia pun menginginkan saudaranya istiqomah, ya, sehingga dia memberi nasihat kepada saudaranya. Tidak cuek, ya, tidak membiarkan, nah, dia terjatuh ke dalam kesesatan, penyimpangan dan seterusnya, ya, tetapi diberi nasihat. Bahkan dalam hadis lain yang nanti akan disebutkan oleh beliau di sini, dikatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara pokok agama ini adalah nasihat. Ya. Sebagaimana yang beliau bawakan hadisnya di sini. Kata beliau rahimahullahu taala, qala al-Imam Muslim. Berkata Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dengan sanad beliau, ya. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Al-Bukhari dan Muslim adalah guru dan murid. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala gurunya Imam Muslim, dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala muridnya Imam Bukhari. Kedua-duanya, guru dan murid ini, punya kitab sahih, kumpulan hadis-hadis sahih. Ya, kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Ya. Keduanya imam yang mulia, ya, ahlul hadis. Ya. Berkata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad Ibnu Abbad al-Makki, ya, telah menghadiskan kepada kau atau kepada kami Muhammad Ibnu Abbad al-Makki. Haddathana Sufyan. Ibnu Abbad al-Makki mengatakan telah menghadiskan kepada kami Sufyan. Qala qultu li Suhail. Kemudian kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, aku berkata kepada Suhail, inna Amran haddathana anil Qa'qa. Sesungguhnya Amr telah menghadiskan kepada kami sebuah hadis dari Qa'qa. An abika, dari ayahmu wahai Suhail. Qala, dia yaitu ayahnya Suhail berkata, warajautu an yasquta anni rajulan, dan aku berharap ada satu perawi yang tidak disebutkan kepadaku. Qala, beliau berkata lagi, sami'tu man alladhi sami'ahu minhu abi kana sadiqan lahu bisyam. Aku telah mendengar orang yang ayahku telah mendengar darinya, dan orang ini adalah temannya ketika di Syam. Summa haddatsana Sufyan, kemudian Sufyan Atau kemudian beliau berkata telah menghadiskan kepada kami Sufyan. An Suhail dari Suhail, an Atha ibn Yazid dari Atha bin Yazid, an Tamim Ad-Dari dari sahabat Tamim Ad-Dari rahimahullahu taala. Agak panjang penjelasan sanadnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qala liman, atau qulna liman, kami bertanya, yaitu para sahabat, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Maka Nabi bersabda, untuk Allah dan kitabnya dan rasulnya dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Dan penjelasan hadis ini insya Allah sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ad-din nasihah, agama adalah nasihat. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan agungnya kedudukan nasihat. Ya. Syekh Muqbil rahimahullahu taala memulai nasihatnya dengan dua hadis ini. Ya. Lengkap beserta sanadnya. Tentang pentingnya memberi nasihat. Ya. Dan agungnya kedudukan nasihat di dalam dinul Islam ini. Ya. Kemudian kata beliau melanjutkan nasihatnya. Fa nasihati, nasihati li ahli sunnah, nasihatku untuk ahlu sunnah, an yataba'adu an asbabil furqati wal ikhtilaf, hendaknya mereka menjauh dari sebab-sebab perselisihan dan perpecahan. Hendaklah mereka menjauh dari sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Agar tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah ahlu sunnah, perselisihan di tengah-tengah ahlu sunnah, maka jauhi sebab-sebab yang bisa menyebabkan perpecahan dan perselisihan tersebut. Dan nasihat yang seperti ini juga sering disampaikan oleh Syekh Muqbil, Syekh Rabi', hafizahullahu taala, agar kita menjauhi sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Kemudian kita lanjut. Kata beliau, fa aqidatu ahli sunnati wahidatun. Akidah ahli sunnah itu satu. Wattijahuhum wahid, dan arah tujuan mereka juga satu. Laisa hunaka musawwighun lil furqati wal ikhtilaf illal jahlu wal baghyu wasyaitan. Dan di sana tidak ada yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Di sana tidak ada yang membolehkan perpecahan dan perselisihan kecuali kebodohan dan perbuatan melampaui batas dan syaitan. Tidak ada yang menyebabkan atau membolehkan terjadinya perpecahan dan perselisihan kecuali kebodohan, kezaliman, perbuatan melampaui batas dan syaitan. Wa fi sahih Muslim, kemudian kata beliau, dan dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad ayasa an ya'budahul musalluna fi jaziratil arab, walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa. Syaitan telah putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Walakin akan tetapi, syaitan belum putus asa fit tahrish bainahum, untuk membuat perpecahan di antara mereka. Ya. Kalau untuk menjadikan orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang beriman, ya, di negeri Arab, untuk menyembah syaitan, ya, syaitan putus asa. Ya. Syaitan telah putus asa. Ya. Akan tetapi syaitan tidak putus asa untuk membuat at-tahrish, ya, memecah belah bainahum, ya, memecah belah kaum muslimin, ya, memecah belah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Sehingga syaitan terus, ya, berupaya, berusaha untuk memporak-porandakan kekuatan dan persatuan kaum muslimin, memecah belah kekuatan dan persatuan ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Terus syaitan berupaya, berusaha. Ya. Maka hadis ini menjadi peringatan bagi kita, ya, agar kita selalu berhati-hati, ya, tidak gegabah, sehingga akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan, ya, karena syaitan terus berusaha dan berupaya, ya, berdasarkan hadis ini. Syaitan putus asa untuk diibadahi oleh orang-orang yang beriman di tanah Arab, tetapi tidak putus asa untuk memecah belah persatuan mereka, memecah belah persaudaraan mereka. Kemudian kata Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, wal khilafu syarrun, khilaf itu, perselisihan itu jelek. Kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, indama shalla Utsman radhiyallahu ta'ala anhu bi Mina bin Nasi arba'an. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia, ahlu tafsir, imamnya ahlu tafsir, radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sholat, atau ketika beliau ketika Utsman sholat di Mina 4 rakaat, melihat Utsman, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang ketika itu menjadi khalifah, sholat 4 rakaat, fastarja'a Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abdullah bin Mas'ud istirja, itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini, ya. Kok 4 rakaat? Mestinya berapa? 2 rakaat, ya. Mestinya 2 rakaat, ya. Thumma qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini." Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di Mina 2 rakaat. Wa ma'a Abi Bakrin rakaataini, juga aku sholat bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu 2 rakaat. Wa ma'a Umar rakaataini, dan juga aku sholat bersama Umar radhiyallahu taala anhu 2 rakaat. Karena terhitung safar. Faya laita li rak'ataini maqbulataini. Kemudian kata beliau, duhai kiranya aku sholat 2 rakaat yang diterima. Faqila lahu, maka ada yang bertanya kepadanya, alla sholaita rak'ataini, kalau kamu tahu seperti ini, sholat di belakang Rasulullah SAW 2 rakaat, di belakang Abu Bakar 2 rakaat, di belakang Umar 2 rakaat. Kalau seperti ini, alla sholaita rakaataini, tidakkah engkau sekarang sholat 2 rakaat saja? Qala, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, al khilafu syar, perselisihan itu jelek. Sehingga kalau beliau sholat 2 rakaat, nanti akan menyelisihi Utsman radhiyallahu taala anhu, terjadilah perselisihan. Al khilafu syar, perselisihan itu jelek, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rawahul Bukhari bihadzal makna, riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala secara makna. Subhanallah, bagaimana para sahabat berusaha untuk menjaga persatuan, agar tidak terjadi perpecahan dan perselisihan, sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud yang menurut beliau sholat di Mina itu 2 rakaat karena terhitung safar, dan juga karena beliau telah melakukan ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Abu Bakar, bersama Umar. Namun ketika zamannya Utsman ternyata sholatnya 4 rakaat, maka beliau sholat mengikuti Utsman radhiyallahu taala anhu 4 rakaat. Kemudian beliau mengatakan al khilafu syarr, khilaf perselisihan itu jelek. Ini fikih para sahabat yang sangat dalam. Bagaimana upaya dan usaha mereka untuk menjaga keutuhan ukhuwah, keutuhan persatuan, dan upaya menjauh dari sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Warawa muslimun fi sahihi, kita lanjut apa yang beliau sebutkan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika meluruskan shaf, beliau menyentuh pundak-pundak kami, ketika meluruskan shaf. Wa yaqulu, dan beliau berkata, sambil meluruskan shaf dan memegang pundak-pundak para sahabat supaya lurus, yang agak maju disuruh mundur, yang terlalu mundur enggak lurus ditarik, suruh maju, agar lurus. Wa yaqulu, kemudian beliau berkata, al la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Liyalini, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhi yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata beliau, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih sehingga hati-hati kalian akan berselisih. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, hendaklah yang di belakangku ya, adalah orang-orang yang paling berilmu dan paling pandai di antara kalian, yaitu orang-orang yang ada di saf pertama. Summaladina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Summaladina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Asyahid, beliau mengatakan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih sehingga hati-hati kalian akan berselisih. Warawa al-Bukhari fi sahihi 'ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya juga dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian di dalam salat, atau kalau tidak lurus safnya ya, tidak mau meluruskan saf, atau Allah akan menjadikan perselisihan di antara wajah kalian. Hadis-hadis ini menunjukkan pentingnya untuk meluruskan saf ya, dan pentingnya untuk selalu menjaga keutuhan persatuan dan menjauh dari sebab-sebab perselisihan dan perpecahan. Sehingga dalam sholat pun kita diperintahkan untuk satu hati ya, lurus safnya ya, tidak bengkok ya. Sehingga kebersamaan di dalam sholat ya, persatuan di dalam sholat, lurusnya shaf ya, menjadi cerminan utuhnya persatuan dan kesatuan ya, di dalam keseharian, itu di luar sholat. Wa anil Bara ibni Azib, satu riwayat lagi, dan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin. Kata Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau biasa memeriksa saf dari ujung ke ujung. Yamsahu sudurona wa manakibana, beliau menyentuh dada-dada kami dan pundak-pundak kami. Wa yaqulu, sambil beliau berkata, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih sehingga hati-hati kalian akan berselisih. Wa kana yaqul, dan beliau juga bersabda, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal, sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya bersolawat terhadap orang-orang yang ada di saf pertama. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih, rijaluhu rijalus sahih illa Abdurrahman ibnu Ausajah wa qad wathaqahu an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Perawinya, para perawinya adalah rijalus sahih, para perawi-perawi yang sahih, yang thiqah ya, kecuali Abdurrahman bin Aus saja. Wa qad wathaqahu an-Nasa'i, Abdurrahman bin Aus saja telah dinyatakan thiqah oleh al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Asyahid, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita dari perselisihan dan perpecahan ya. Sehingga dalam salat pun, dalam salat berjamaah ya, kita dianjurkan untuk meluruskan saf dan merapatkan shaf, ya. Nah, yang ini menjadi cerminan bersatunya hati-hati kita, ya. Kokohnya persatuan dan kesatuan kita kaum muslimin. Masih banyak lagi beberapa riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya, tentang pentingnya untuk menjaga ukhuwah, ya, persatuan, dan menjauh dari sebab-sebab perselisihan dan perpecahan. Dan ini merupakan nasihat emas bagi kita, ya. Nasihat yang hendaknya kita memperhatikannya, ya. Nasihat dari nasihat para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya dan masih banyak apa yang beliau sebutkan di sini, insyaallah lanjutannya, ya, apa yang boleh sebutkan di sini akan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا.